Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Orang-orang Arab jahiliyah, jika mereka akan bepergian, mereka memperhatikan atau melepaskan burung. Jika burung tersebut terbang ke arah kiri mereka, maka mereka mengurungkan niat bepergian mereka tersebut. Sebaliknya, jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka menetapkan bepergian mereka. Ini dikenal dengan istilah at-tiyarah, merasa sesuatu memiliki kesialan atau sesuatu tertentu memiliki keuntungan. Maka yang demikian termasuk ke dalam kategori kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkal." Merasa bernasib sial itu kesyirikan. Merasa bernasib sial itu kesyirikan. Rasulullah mengingatkan, merasa sial itu adalah sebuah kesyirikan. Kemudian sahabat berkata, "Wa ma minna illa." Dan tidak dari kami ya Rasulullah, melainkan memiliki hal yang demikian. Ini memaknakan kepada kita bahwa sahabat pun merasa memiliki sebuah pesimistis atau kesialan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Walakinallaha yudhibuhu bitawakkal." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkannya dengan bertawakal. Bahwasanya kita melihat fenomena di negeri kita, makna kesialan atau at-tiyarah ini menghinggapi berbagai macam keadaan dan situasi, di mana kita melihat sebagian besar kaum muslimin merasa ditimpa kesialan dengan melihat tanda-tanda tertentu. Di antaranya ialah, yang pertama, jika kaum muslimin melihat nomor 13, mereka meyakini orang yang memakai atau rumah yang tertulis di sana nomor 13, maka rumah tersebut akan mendapatkan kesialan atau yang semakna dengannya. Kemudian yang kedua, nomor 4 pada bangunan pencakar langit, maka kita tidak melihat adanya nomor 4. Ini mengambil daripada budaya Cina dengan istilah Peng Shui. Mereka mengganti nomor 4 tersebut dengan 3B. Setelah 3A kemudian 3B. Nomor 4 mereka hilangkan dengan keyakinan nomor 4 tersebut terdapat kesialan. Kemudian yang kedua, at-tiyarah lainnya ialah, kita melihat kalau ada di antara kita yang menggunting kuku di malam hari, maka sebagian orang tua kita dahulu mengatakan kamu akan ditimpa dengan kesialan. Pada hakikatnya tidak demikian. Sungguhnya menggunting kuku di malam hari adalah dalam keadaan yang remang-remang, membahayakan sehingga memungkinkan bagi seseorang terluka karenanya. Kemudian yang keempat, at-tiyarah lainnya ialah, merasa sial ialah Jika seorang anak gadis berdiri di pintu, maka orang-orang dahulu mengatakan, bahkan orang-orang sekarang juga ikut mengatakan, anak gadis tersebut akan jauh dari jodohnya. Dia akan lambat mendapatkan jodohnya karena kebiasaannya berdiri di depan pintu. Kemudian atiarah lainnya yang kelima adalah adanya keyakinan sebagian masyarakat Jawa bahwasanya orang yang memakan bokong ayam maka cenderung orang tersebut mendapat kesialan, yakni dihinggapi penyakit lupa alias pikun. Kemudian atiarah yang lainnya ialah adanya keyakinan orang yang memakan ceker ayam bagi anak laki-laki akan mendapatkan keberuntungan. Anak laki-laki tersebut akan pandai mencari rezeki jika mereka sering memakan ceker-ceker ayam. Kemudian atiarah lainnya ialah lewat di bawah kurung batang atau memecahkan piring ketika ada satu keluarga yang meninggal dunia. Ada sebuah kebiasaan para ahlinya ketika diangkatnya kurung batang, maka mereka memerintahkan keluarga mereka agar melewati di bawah kurung batang tersebut atau memecah piring yang demikian agar tidak tertimpa kesialan yang serupa dengan si mayit ahli rumah sehingga mereka terbebas dari kematian yang beruntun. Ini adalah sebuah atiarah kesialan yang sering kita saksikan. Kemudian yang kedelapan, di antara merasa beruntung, memberikan manfaat dengan menggantung ayat kursi, Asma'ul Husnah. Kemudian meyakini yang demikian dapat mengusir para makhluk halus, para setan dan yang sejenisnya, atau menggantung lafal Allah atau Muhammad di dinding-dinding di masjid-masjid, di rumah-rumah yang demikian diyakini memberikan keberkahan dan kebaikan. Ini pun termasuk atiarah. Kemudian yang kesembilan, atiarah merasa bernasib sial atau pesimistis yang lainnya ialah bila di rumah tersebut terdapat foto, kemudian foto yang digantung tersebut terjatuh secara tiba-tiba, maka diyakini orang yang berada di dalam foto tersebut akan mendapatkan kecelakaan atau kesialan. Kemudian atiarah yang lainnya yang kesepuluh ialah rumah yang segaris lurus dengan jalan, diistilahkan dengan rumah tusuk sate, diyakini rumah tersebut mendapat kesialan. Minimal mereka berkeyakinan rumah tersebut karena mendapatkan kesialan, jarang orangnya ingin membeli rumah yang semacam itu. Kemudian yang ke-11, atiarah yang lainnya ialah mereka meyakini rumah yang depannya kecil, kemudian belakangnya besar, diyakini memiliki rezeki yang sangat lapang. Mereka memaknakan rezeki masuk sedemikian rupa dan keluar dengan sulitnya, artinya tertampung di dalam rumah tersebut. Kemudian yang ke-12, ini atiaroh yang sejak kecil kita sudah ditanamkan. Jika gigi kita yang bawah tanggal, copot, maka kita diperintahkan oleh orang tua kita, ayah atau ibu kita, buang gigi kamu ke atas. Jika kamu buang ke bawah, maka gigi itu tidak akan tumbuh. Sebaliknya, jika gigi atas yang tanggal, maka orang tua kita bilang, buanglah gigi kamu ke bawah. Jika kamu buang ke atas, maka dia tidak akan tumbuh. Kemudian yang ke-13, tiarah berikutnya ialah agar tidak hujan dalam acara tertentu, maka mereka menusukkan cabai dan bawang pada lidi, kemudian ditusukkan di pekarangan rumah atau di tempat yang akan dilaksanakan berbagai macam acara. Yang demikian diyakini tidak turunnya hujan jika dilakukan yang demikian. Tiarah yang lainnya ialah yang ke-14, agar tidak turun hujan. Pada acara resepsi pernikahan, ada kebiasaan sebagian masyarakat dengan membuang pakaian dalam wanita ke atas loteng. Ini satu hal yang aneh, tapi kita saksikan dan kenyataan yang demikian ini. Kemudian yang ke-15, adanya anggapan bahwasanya memadukan nama calon mempelai wanita dengan mempelai laki-laki, menggabungkan tanggalnya, lahirnya mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, kemudian diadu sedemikian rupa, ditetapkan tanggal tertentu, jika salah menetapkan tanggal tertentu untuk pernikahannya atau walimatul urusnya, maka kedua hal insan yang akan menikah ini akan mendapatkan kecelakaan. Hal ini termasuk daripada tiarah. Kemudian yang ke-16, adanya keyakinan yang banyak menimpa kaum muslimin. Jika dia mengendarai kendaraan di jalan, baik mobil atau motor, kemudian secara tidak sengaja menabrak daripada kucing. Kemudian dia berkeyakinan bahwasanya kucing yang dia tabrak tersebut, kemudian dia mendapatkan kecelakaan karenanya. Ini adalah tiarah. Sebagian kaum muslimin meyakininya, merasuk ke dalam dirinya tiarah-tiarah ini. Ialah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan syirik bahwasanya seakan-akan selain Allah subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Sedangkan sejatinya tiarah memutus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan diri atau bersandar dengan sesuatu yang tidak memiliki hakikatnya atas semua kaum muslimin yang pada mereka terdapat hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya, man arja'athu tiyaratu min hajatih faqad asyraka. Qalu wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah. Qal yaqulu ahadukum Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa ghairuk. Siapa orang yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu, maka mereka bertanya, wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah, maka apa kafaratnya ya Rasulullah, maka apa penggantinya terhadap yang demikian itu ya Rasulullah? Qal yaqulu ahadukum, beliau bersabda, berkatalah, katakanlah salah seorang di antara kalian, Allahumma tayra illa tayruk, ya Allah, tidak ada tiarah kecuali tiarah atas yang demikian, wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa tiarah merasa mendapatkan kesialan atau pesimistis atau mendapatkan sebuah keberuntungan, hakikatnya tidak ada di tangan yang lain. Semuanya berada dalam kegenggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyamsaskallahu bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu ditimpa dengan kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika kamu dikaruniai dengan kebaikan, maka Dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Jawaban bagi seorang mukmin untuk mengatasi tiarah pada dirinya ialah dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka jika kamu telah menetapkan satu urusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam surah yang lain Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan baginya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allahu khaliq kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil.